Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya Bu ya, cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Terus apakah ada perbedaan jenazah laki-laki dan perempuan? Mohon penjelasan doanya Bu ya. Matrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memandikan mayit itu, kalau laki-laki yang meninggal, yang memandikan kaum laki. Laki. Jangan perempuan cawe-cawe. Ini adalah enggak benar. Kecuali nanti di saat. Boleh dari kaum wanita yang memandikan kaum laki-laki. Tapi dari kaum wanita yang mahramnya. Ibunya, anaknya, termasuk ponakannya. Istri, memang bukan mahram istri, tapi ini adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mutti qabli la ghasaltuki," suami istri kalau memang waktu itu belum terceraikan maka meninggalnya dalam keadaan masih berpasangan maka boleh saling memandikan. Maka ini orang lain tidak boleh. Misalnya laki-laki meninggal, perempuan enggak boleh ikut campur, biarpun lebay perempuan. "Wah, ini kan saya lebaynya." Enggak, bukan urusanmu. Karena haram. Begitu juga jika yang meninggal perempuan, biarpun lebaynya ustaz, jubahnya gede, tetap enggak boleh. Enggak boleh. Haram hukumnya. Bahkan di antara kaum laki-laki sekalipun, laki-laki dengan laki-laki, itu pun harus tata aturannya ada. Auratnya tutup antara lutut dengan pusat. Ditutup, enggak boleh dibuka. Haram membuka aurat, haram. Adalah dibuka belak begitu. Ini yang memandikan itu dosa semuanya. Hah? Jadi ditutup tetap. Bahkan tangannya pun tidak menyentuh bagian paha dan aurat besarnya itu. Akan tapi pakai pelapis. Atau digosok di atas kainnya. Itu. Adapun cara memandikan adalah cara yang paling lembut karena perlakukan dia seperti orang yang masih hidup. Enggak pakai keran. Gosoknya kayak gosok kambing itu, enggak. Jadi yang lembut, yang berakhlak itu cara memandikan mereka. Kalau ternyata kaum laki-laki meninggal dunia, kok enggak ada laki-laki yang memandikannya? Enggak tahu ini tempatnya siapa ini. Misalnya semuanya perempuan dan di antara perempuan itu enggak ada istrinya, enggak ada mahramnya, saudaranya, gimana ini? Sudah, enggak usah dimandikan. Karena enggak usah dimandikan, enggak usah disolati. Itu adalah pendapat yang keras, tegas, Imam Romli rahimahullah ta'ala. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ditayamumi. Jadi ditayamumi saja, tidak usah dimandikan. Kalau memang mayatnya laki-laki tidak ada perempuan. Mayatnya laki-laki tidak ada laki-laki. Begitu sebaliknya, perempuan meninggal, enggak tahu ini adalah kampung laki-laki. Ada kampung laki-laki, ada perempuan meninggal. Waduh, kacau ini perempuan meninggal. Perempuan nyasar nih, menyasar meninggal di situ. Tapi dia pakai kerudung, berarti muslimah. Gimana ini nih? Mau dimandikan lah. Enggak ada suami, enggak ada ini, enggak. Berarti enggak usah dimandikan. Tapi ditayamumi saja untuk bisa disolati. Bagi menurut Imam Rabbali yang mengatakan, tidak bisa dimandikan, enggak usah diapain. Sudah, bungkus saja. Karena tidak dimandikan, maka tidak boleh disolat. Loh, tapi gimana kasihan dia? Oh, bukan. Kalau dianya sudah ahli surga, ahli iman. Sebab itu kewajiban bagi yang hidup. Selagi tidak dimandikan, maka tidak disolati. Maka jangan ikut-ikutan ibu-ibu kalau ada laki-laki meninggal. Atau ada laki-laki meninggal, ada ibu-ibu meninggal, laki-laki tidak usah ikut-ikutan. Adapun cara mandikan sederhana. Paling ringannya adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Ibaratnya kalau seandainya dipegang tengkoknya, dicelupkan ke sungai, sudah beres. Cuman kan kurang adab benar ya. Intinya begitu adalah masalah daun sidir, minyak kapur, dan sebagainya. Itu adalah pelengkap untuk mengawetkan jenazah, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak baik, dan juga untuk penjagaan. Itu aja kelebihannya. Ini adalah bukan akan, tapi kewajibannya hanya dicelup saja, dimeratakan air ke sekujur tubuh. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah matikan kita khusnul khotimah. Semuanya bakal mati.